Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para ibu-ibu yang di studio JTV yang saya hormati, yang saya muliakan, yang begitu cerah ceria hari ini ya, alhamdulillah kayak es liwah ya. Satunya hijau-hijau sejuk ya, warna yang disukai oleh Rasulullah hijau itu. Ya alhamdulillah ya Ibu, alhamdulillah dalam kita ketemu dalam suasana yang penuh rahman rahim, sehat wal afiat, sehat lahir batin ya Bu. Nah, itu yang dalam bahasa Al-Qur'an dikatakan sehat wal afiat, alhamdulillah, dan bersyukur kita. Dan juga kepada para pemirsa JTV di studio, di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian kita pada hari ini. Yaitu apa? Kita akan membahas tentang bagaimana seseorang itu bisa menjadi kaya. Kepingin kaya? Iya. Kaya apa? Kaya apa Bu? Kaya sing piye ya? Kaya harta. Kaya harta aja. Oh, ya. Mari kita lihat kaya menurut Islam itu yang bagaimana. Tetapi sebelum saya menyampaikan semuanya ini, kita akan menyaksikan satu kajian yang indah dalam supaya kita lebih mendalam memahami tentang arti kaya yang sebenarnya ini. Monggo kita saksikan teman-teman kita berikut ini. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Wih, kelambine api-api rek, ketara lek wong sugi-sugi. Alhamdulillah, gak koyo aku. Aku wis kerja pirang tahun, wis usaha opo ae, pancet ngene ae, Bu, gak sugi-sugi. Nyamar. Temenan iki. Wis nyamar. Ngene ae, aku tak njupuk jalan pintas mari ngene yo. Sopo ngerti penunggu kene iki engke rejeki nang aku. Lah saiki sapa sing gorong soge melok aku ndonga. Ya. Dalek pesugihan iki. Wong wajah wis kok grandong dalek pesugihan. Heh. Astagfirullahaladzim, apa sing mbok lakoni iki? Wes. Kon iki lha apa? Nak dalek rezeki iki yo gak ngene carane dalek rezekiku dengan cara yang halal. Sing kon mbok lakoni iki lho apa? Iki ganggu ae. Kon niku gak ngerti wong lagi konsentrasi ta? Aku lagi ndonga supaya dikira rezeki. Iki jalan sing terbaik supaya cek cepet soge. Terus maca mantra. Iya. Wis kok meneng. Jaluk bantuan jin. Iya wis tak terusno sik. Jaluk iku nang pangeran. Istighfar, iki jalan sesat. Lek katene soge, ya kerja sing giat rek. Ya bener, percuma. Aku iku istighfar wis ben bengi. Salat sampe jungkir walik. Gak soge-soge sing ngene ae. Aku ya kepengin soge. Mosok dadi kuli terus. Mas, rezeki ku wis ana sing ngatur. Iya yeah, bener. Awak dhewe kan mek nglakoni ae. Lakoni ae. Iya kan? Lek katene soge, yo ikhtiar ambek usaha. Iki lho ngono. Calon bojoku ngomong ngrungokno. Ngene iki tambah jalan sing dibenci ambek sing kuoso, Mas. Kemeruh. Wes ngene lho, timbangane awakmu susah yo ngomong masalah rezeki halal haram gak ru dalane to. Kok nyambet gawe iki yo bingung. Yo. Saiki ngene iki. Kampung iki ngundang bunyai. Lah ono pengajian. Sampai pun hafal Bu Bendino saling burini kau ini undang bunyai. Iya, undang bunyai nang kampungku iki. Kau nak isok teko. Jadi kau kocok oleh pencerahan. Ya apa caranya betul guys sebenernya kak gerantung kau yang ini. Dalek nomer. perang bener. Duh, iki sing paling bener ae. Wis saiki nek saiki budal ae, cek awakmu ro apa jare bunyai ya. Yo bareng ae. Bunyai tak jangrantung pisan. Yo. Yo. Thank you. pemirsa tadi sudah menyaksikan fragmen ya, juga menikmati lagu yang indah ya. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, juga pemirsa JTV yang di rumah, kita sudah sama-sama melihat. Tadi saya sudah nanya bahwa setiap orang saya rasa kalau ditanya apakah ingin kaya, pasti jawabannya iya. Gak ada orang yang waras pasti ditekoi, kepin suki kak, oh kepingin punyai, masa uang itu gelem larat gitu ya. Tapi lihat dalam satu kehidupan di mana rezeki Allah itu memang sudah menetapkan rezeki di setiap anak manusia ini ya. Mulai kapan rezeki itu ditetapkan? Iya, itu rezeki yang pada saat diciptakannya kita itu ditetapkan rezeki, hidup, mati, jodoh itu sudah ditetapkan ya. Tetapi pemahaman kita tentang qada dan qadar seperti ini, apakah sesempit itu? Berarti apakah Allah itu terus menakdirkan bahwa semuanya itu, oh ini kon tak kei marat, oh ini kon tak kei sugih begitu? Tidak. Ada satu ya yang mengatakan bahwa tidak ada yang mampu mengubah takdir Allah kecuali doa. Berarti itulah sebabnya dianjurkannya manusia itu untuk dua arah. Satu berdoa, kedua diimbangi dengan usaha. Selama ini coba lihat dari pamen tadi ya. Ada orang yang sudah putus asa dengan rahmat Allah. Maka apa yang dia lakukan? Lelaku yang tidak benar. Jadi ngambil pesugihan, mantra-mantra. Terus kemudian mengabdi pada syaitan. Jadi ngingu apa bu jenenge? Tuyul. Ya timbang ngingu tuyul, ngingu aku lah enak ya. Lah ya wong, ini loh yang dinamakan satu kesesatan. Kita memang ingin kaya. Dan kaya yang saya maksudkan dalam hal ini adalah tanda kutip. Bukan hanya kaya harta. Saya sudah sering mengatakan dalam setiap kajian-kajian kita ibu, bahwa yang namanya rezeki itu bukan sebatas duit dan duit. Tetapi rezeki itu banyak sekali. Dan Allah sudah menetapkan itu. Ketika Allah itu menciptakan manusia, maka ditetapkannya rezeki. Dan rezeki itu yang ditetapkan oleh Allah itu ada empat. Satu, rezeki yang memang dijamin oleh Allah. Semuanya itu diberi rezeki. Contoh, bayi yang masih dalam kandungan. Iki rezeki mboten? Apa rezeki ini? Susu. Oh, belum. Susu itu wis lahir, Bu. Plasenta. Melalui plasenta sang ibunda, sari-sari makanan itu melalui plasenta mengalir dalam diri anak. Lek kita mikir ya, Bu, enggak bisa menghitung nikmat Allah itu. Maka bersyukurlah kalau kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur ya. Amin. Kalau kita melihat kejadian anak manusia, bagaimana berproses dari alam arwah ke alam kandungan ke dunia, subhanallah, semoga kita digolongkan orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Maka kalau orang yang bersyukur itu ditambah nikmatnya, ya berupa rezeki ya barokahnya. La in kafartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila hadir. Maka mari kita lihat rezeki yang dijamin oleh Allah, baik kepada orang yang beriman dan kepada orang yang tidak beriman, semua diberi rezeki. Ngono anak wong salat iki wong muni ngene lho. Umewa saya itu salat terus, tapi kok melarat terus? Lah apa salat itu? Malah ada cerita, Bu. Begini. Ada tukang sol sepatu. Saya itu ngobrol bareng ya. Saya suka nanya-nanya begitu tuh. Pak, kan jenengan ngene iki sedina angsal pinten? Oh, enggak mesti, Bu. Kalau rame ya bisa sampai dapat 70.000. Lek sepi. Enggak mesti, Bu Mewa. Jadi ya kadang rame, kadang ini sudah langganan ya. Jadi saya sudah akrab sama beliau. Maka dia ngomong apa? Ya ini, terus saya itu ya biasalah kalau ya namanya juga penceramah ya. Ngumpul sama tukang sepatu ya lah itu ya ceramah kan ngoten. Ceramah kan enggak hanya harus di JTV, ya toh. Kumpul wong tukang sepatu saya yang ngomong, "Ya Pak, masih rezeki titik akeh, tetap sholat nggih." Nggih, ngomong ngono. Mantep nyaurine, nggih. Meneh maneh ketemu lagi tak omongi. Bu, ada apa? Aku lho Bu, gak sholat oleh 70.000. Aku sampai tongkol sholat malah tinggi oleh 20.000. Terus saiki, aku gak sholat mana itu pinter sampai orang Pak, namanya begini, sholat itu bukan untuk kaya. Sholat itu selain kita dapatkan ini, kita dapat barokah. Memang kalau namanya kaya itu, ya bekerja semakin hari semakin bagus. Laku tapi wes kerja kok gak suke-suke Bu Mewa. Nah begini, yang namanya kerja, kalau ada sesuatu kok ada salah, ya kita harus cari jalan lain. Oh mungkin cara ngesolnya lebih baik, supaya langganannya tambah akeh. Oh sampean wingi, ngesol sepatu ambek mencucu, saiki ambek guyu. Guyonan saya itu. Terus akhirnya apa? Ini pemahaman sempit seseorang, bahwa dipikir bahwa orang yang sholat itu untuk kaya. Hei kumang itu tetangga sebelah, gak tahu sholat tapi maka ini hati-hati. Kalau kita pernah mengucapkan demikian, insaflah wahai manusia, jika dirimu berdosa. Seperti sifar kalau karu Gusti Allah lah. Ini protes karu Gusti Allah, betul? Uwe yang saya coba terus, tapi penyanyi Mbak Siskan. Nah, ini loh ya saudara. Jadi apa? Segera kita ini istighfar. Kalau kita seperti itu, maka apa pemahaman kita? Memang Allah itu itulah Maha Rahman-Nya Gusti Allah. Diberikannya rezeki itu kepada siapa saja, termasuk bukan orang-orang yang sholat sekalipun. Maka dulu zaman Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, Ibu. Ya Allah, mestinya orang-orang yang diberi rezeki itu orang yang beriman toh aja, orang Islam toh aja. Oh, ra kena ngono Ibrahim, kata Allah. Jadi saya memberikan semuanya, karena saya sudah menciptakannya, itu saya juga harus apa? Saya memberikan rezeki, kata Allah. Maka apa ya dikatakan? Oh iya begitu ya. Jadi pemahaman kita ya Bu, bahwa dengan sholat itu memang tutup golek sugi. Ya. Jadi aja meri karo wong sing gak sholat kok sugi. Bukankah harta itu sebagai ujian? Iya. Banyak orang yang diuji. Ketika dia melarat, betah Bu, tahan dia dengan kemelaratannya. Ingat cerita Syaklabah? Iya. Apa yang kita bisa tangkap dari hikmah cerita pesan moralnya? Syaklabah ketika masih dalam kondisi melarat, minta didoakan kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, tolong ya Rasul, saya didoakan binyuwune karo Gusti Allah, supaya saya ini bisa kaya. Pada saat itu dalam ceritanya Bu, subhanallah kisah Syaklabah, bajunya itu hanya satu yang dipakai. Maka kalau dia sholat, jamaah ke masjid, istrinya itu gak dua pakaian yang rumah. Besoknya ganti, sing istrinya itu pergi, maka dia di rumah. Bayangkan betapa melaratnya Syaklabah pada waktu itu. Syaklabah berdoa, dimintakan kepada Rasulullah, betul, dikasih oleh Allah kaya. Maka apa yang terjadi? Ketika mulai kaya, mulai jarang ke masjid, mulai jarang sholat, mulai sibuk dengan pekerjaannya. Maka apa yang terjadi? Barokahnya turun. Karena apa? Dia sudah tidak lagi ini. Yang kita pinta itu Bu, kaya yang saya maksudkan itu kaya dalam segala hal. Rezeki itu dijamin kok. Sudah percaya aja. Allah itu sudah menjamin rezeki bagi setiap anak manusia. Bayi dikasih rezeki, gede dikasih rezeki, dewasa dikasih rezeki, siapapun akan dikasih rezeki. Kita napas itu gratis, boten? Gratis. Kecuali kalau lagi sakit oksigen itu ya. Betul tidak? Ini kita napas gratis, tapi selama ini pernahkah kita menghitung nikmat kita bisa mengambil napas setiap hari ini? Dijamin, itu namanya rezeki yang dijamin. DKI nafas, DKI bebas untuk bisa hidup, untuk bisa menikmati segalanya. Itu rezeki, betul tidak? Kaya kita ini. DKI kuping, DKI mata, DKI hidung, DKI ini. Semuanya itu indera yang lengkap ini. Maka apa? Itu kekayaan yang luar biasa. Rezeki yang dijamin, yang kaping kali rezeki yang dibagi. Dibagi kepada siapa ini? Memang ini ada mulai ada pembagian. Dibagikan kepada orang-orang yang betul-betul melaksanakan satu kewajiban kepada Allah. Jadi dia melaksanakan sholat karena kewajiban. Jangan khawatir Bu, insya Allah bakal diparingi rezeki. Ini rezeki yang dibagi. kepada Allah dibagikan kepada orang-orang tertentu, itu hak prerogatif Gusti Allah, hak mutlak dari Gusti Allah. Mau dibagi ke siapapun suka-suka gue, kata Allah, begitu kan? Suka-suka saya, mau saya berikan ke sini, ke situ, ke sana, ke sini. Nah, itu adalah rezeki yang dibagi. Maka apa ketentuannya dari hal ini? Ya usaha, jangan isu dongo, mari subuh dongo, mari duhur sik neng gone musala dongo terus, mari duha dongo, mari duhur dongo. Sampai ini pernah terjadi loh. Jangannya saya apa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, ada seseorang itu pemahaman tentang ini, tentang rezeki itu lucu juga. Dia setiap hari doa terus, subuh dia mati sik neng kono, duha ya sik neng kono, kusuk dongo. Sampai Khalifah Umar itu ditekoni bareng duhur. Saya tala pak, sampean iku lho ket mau subuh nok kene, duha nok kene, zuhur nok kene, kon kapan nyambut gawemu? Oh, saya itu lagi berdoa. Ya Amirul Mukminin, lu donga ya donga tuh. Tapi ya usaha, rezeki itu tidak turun dari rezeki itu dicari. Bekerja, mau kaya kerja dong. Mau kaya maunya enak, mangan seger nyambut gawe mah, disingkat germo gitu. Mangan seger nyambut gawe mah, ini tidak benar gitu loh. Ayo mari kita kejar rezeki Allah yang dibagikan kepada kita semuanya ini. Allah membagi rezeki kepada yang dikehendakinya, betul? Betul. Ayo kejar itu rezeki yang dibagi. Maka dibagi kepada siapa? Orang yang menjalankan sholatnya, menjalankan perintah Allah berdasar dengan kewajiban. Saya tangklet kali panjenengan gula soyo. Kita ini melaksanakan perintah Allah karena kewajiban atau karena apa? Itulah sebabnya rezeki juga masih dapat rezeki yang dibagi aja. Karena berdasarkan kewajiban kita menjalankan perintah Allah. Nah itu yang ketiga bu, rezeki yang dimiliki. Artinya ini diberikan kepada Allah, kepada orang yang melaksanakan kewajibannya itu, melaksanakan perintah Allah itu berdasarkan kebutuhan. Ini mulai gede rezekinya, bukan hanya harta, tapi diberi barokah, diberi ketenteraman keluarga, diberikan sehat, diberikan ini. Saiki aku ngomong panjenengan dikai duit wake, TV-ne 16 tapi belen iso ndelok. Betul banget. Lara mata, wow, TKI, bahagiaan, manten anyar tapi anyang-anyang, ini sambil. Ayo, betul tidak? Nah, mari kita melaksanakan perintah Allah itu karena kebutuhan. Bukan sekedar kewajiban. Tapi lek sholatnya sekedar gugur kewajiban ya, oleh rezeki yang sebatas itu. Tapi sekarang melaksanakan perintah Allah itu berdasarkan kebutuhan. Sayalah yang butuh ibadah kepada Allah. Itu mulai tinggi derajatnya, Bu. Sayalah yang membutuhkan, saya harus puasa. Saya butuh sholat. Saya butuh zakat. Karena kalau tidak, saya akan berbahaya bagi diri saya sendiri. Jadi dia melaksanakan perintah Allah itu karena kebutuhan. Ini mulai tingkat tinggi. Dan kemudian yang keempat jenis rezeki itu adalah rezeki yang dijanjikan. Kepada siapa rezeki ini dikasih? Ayo, kepada siapa kira-kira? Oh, kepada punya itu Mas Fir. Kepada siapa? Orang yang melaksanakan perintah Allah karena sebuah kata yaitu mahabbatullah. Karena cinta kepada Allah itu tingkat makrifat. Kalau dalam dunia sufi, betul-betul dia melaksanakan kewajiban, dia melaksanakan perintah Allah sebagai bentuk takwa itu karena benar-benar dia mencintai Allah, mahabbatullah, cinta kepada Allah subhanallah. Kalau itu kita bisa melaksanakan, Bu, ya Allah, rezekiku teka dhewe. Percaya tidak? Percaya. Ya kalau enggak percaya cobain. Jangan melakukan perintah itu hanya karena kewajiban. Mari sholat wis pokoke wis mari sholat enteng wis menjalankan kewajiban wis pokoke gugur kewajibane bas sholat iku kusuk gak ya wis. Makanya rezeki orang itu tidak sama. Ah, engko sampean protes maneh. Lha iku wonge pelit. Wonge enggak pernah ini. Ah kok dikake soge lah sampean apa ora pelit apa enggak? Siapa tahu di balik itu dia melakukan sedekah yang berlimpah ruah kepada orang lain. Orang itu sedekah itu, maka orang yang mahabbatullah dalam melakukan sedekah itu tidak perlu dilihat orang. Apalagi kalau nyumbang-nyumbang enggak perlu DTV iki sotingen DTV aja kan blok kene. Tidak perlu. Maka jangan kita itu iku kok gak deano, kok dikeki rezeki akeh padahal gak tahu sedekah. Jangan pernah berpikir negatif kepada tetangga kita. Ada suudon ya, berpikir negatif, negatif thinking atau suudon itu tidak boleh. Maka apa? Ustalah, pokoknya ayo kita laksanakan ya kalau bisa tingkat paling tinggi. Menjalankan perintah Allah, takwa kepada Allah itu karena memang mahabbatullah, mencintai Allah, gak uang, delok, gak enggak, gak urusan. Pokoknya aku cinta kepada Allah. Yang saya rindukan adalah ketemu dengan Allah kelak, di mana saya bisa mempersembahkan yang terbaik untuk orang, untuk apa? Dia yang maha tinggi yang saya cintai. Begitu. Itu baru orang-orang benar-benar itu yang dicintai, dimuliakan karimullah itu ya orang seperti ini loh Bu. Lah saya yakin saya sendiri belum sampai di tingkat sana. Ya apa? Caranya? Lah makanya ayo kita belajar, ketemu ngeten iki ayo belajar gitu loh. Maka mulai dari tingkat awal, yuk terapi yang bagaimana? Kaya yang saya maksudkan bukan sekedar harta, tetapi bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari juga kaya secara ekonomi. Orang Islam tidak boleh miskin kalau bisa. Terus boten setuju enggak kalimat ini? Kenapa? Karena besok ketika hisab itu berjalan, maka apa yang terjadi? Ulama ambe orang kaya itu ayel-ayelan, ayel-ayelan api tapi ini. Panjenengan monggo tumien cerine sing wong kaya. Tidak, saya bisa masuk surga ini. Ini udah divonis surga nih dua-duanya. Nah, habis itu saya bisa naik surga ini karena panjenengan ulama. Soalnya kula sakit sedekah, sakit berbuat baik, mengamalkan uang saya. Itu karena ngerungokne panjenengan. Jadi ini wong soge. Ulama yang ngomong, tidak. Engkau bisa ini, ulama bisa jalan. Itu karena hartanya orang-orang darmawan. Orang-orang yang menjalankan hartanya di jalan Allah. Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Maka panjenengan itu berhak untuk masuk surga duluan, katanya ulamanya. Akhirnya apa? Orang kaya itu yang masuk duluan, yo. Amin. Semoga kita digolongkan orang yang kaya tapi dermawan. Orang yang dititipi benda, harta benda, tetapi mampu untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharra. Allah. Liane kok ngawal. Inilah ya, orang kaya raya tetapi punya sikap dermawan, membelanjakan hartanya di jalan Allah tanpa perhitungan. Ini bisa digambarkan, yaitu orang yang benar-benar kaya dalam harta dan kaya hati orang ini. Orang kaya hati itu, ciri-cirinya Bu, dia tidak peduli dengan apa yang manusia lakukan atau manusia lihat akan dirinya. Dia sibuk mencari ridho Allah, bukan sibuk untuk mencari ridho manusia. Sementara kita masih sibuk mencari ridhonya manusia lain. Anak engko lek didelok iko gak enak. Wis aja ngono. Lek melakukan usaha apapun itu saja ngono. Supaya kita benar-benar kaya secara lahir dan batin. Wis, usaha nggih kalian, Nduk. Saiki panjenengan tanggles. Enak to, muga-muga tadi wong sugih kabeh. Amin. Ya, monggo. Terima kasih Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya doa untuk kaya yang benar itu gimana Bu Nyai? Biar ya. Ya, Bu. Baik sekali pertanyaannya ya. Hanya itu, Ibu. Oke, baik ya Bu. Semoga ya, saya dulu pernah diajarkan juga ya. Doa itu sebetulnya dalam bahasa apapun bisa Ibu. Yang terpenting doa itu adalah apa? Tembus dari ini, ada niatan ini dan dibarengi dengan bersihnya hati dan bersihnya harta. Nah, ini dalam kolom doa kemarin ke apa kekuatan doa itu sebetulnya ada sesi kemarin. Tapi baiklah, saya akan jawab Bu. Doa, Ibu, di dalam Islam itu ada ajaran untuk sholat duha. Pernah lakukan? Semoga setiap hari ya. Jadi kadang-kadang lek pas sumpek sholat, pas sumpek gelem tahajud, mari ngono wes selamat tinggal Tuhan gitu loh. Ya apa? Nah, iki loh ya, sholat duha. Di situ ada kalimat yang bagus. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anjilhu. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Wa in kana mu'syira fa yassirhu. Wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu. Itu artinya gini, Bu. Ya Allah, kalau rezeki itu masih di langit, turunkan ke bumi. Dan kalau sudah ada di bumi, keluarkan ke permukaan. Kalau masih sulit, mudahkanlah untuk hamba ya Allah. Kalau masih belum suci, sucikanlah untuk hamba. Dan kalau masih jauh, dekatkan kepada kami ya Allah. Itu doa indah sekali loh, Bu. Ya, sering baca ya. Sering-sering baca nggih. Halo. Bisa di copy, Roger? Roger, ya. Ya, Bu, ya. Salah satunya itu. Dan ini, Bu, lek sholat duha, yuk istiqomah. Ojo, sakulan sholat pisan, mari nubelah sahabat-sahabat, ya. Oke, ya, Bu. Dan kalau nggak ngerti doa itu, doa dengan bahasa apapun, Allah itu maha tahu. Oke? Siapa? Sinten malih, Bu? Mau nggak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tadi, Bu. Oke. Sok apa pecah tak, Bu? Masih sambung. Pertanyaannya masih sambung. Iya, moga-moga. Apa itu ada pengertian bahwa kita kalau selalu sholat duha itu bisa kaya. Nah, itu makanya apakah sholat duha itu menyebabkan kita kaya? Sudah? Itu, Bu, pertanyaannya. Iya. Tidak, jawabannya tidak. Kaya yang saya maksudkan juga ketentraman. Kan itu doa bagus dituntunkan. Tapi tidak hanya dengan sholat duha kemudian tidak usaha, Ibu. Nah, ini yang saya maksudkan. Itu salah satu cara. Kan orang Islam itu punya cara, Bu, segalanya. Memang bukan sholat duha itu untuk kaya, bukan. Ini tadi kan nanya doa apa, gitu kan. Ya, kita mohon melalui ajang orang Islam itu dituntunnya, dicontohkannya dulu, zaman baginda Rasul, sholat duha, ya lakukan aja. Tapi bukan itu semata-mata. Lah, kadang-kadang kita ini gak bisa membaca. Sudah sholat duha, dikasih ketentraman rumah tangga, anak-anak soleh. Kita belum menganggap itu kekayaan. Kalau itu bagi saya kekayaan yang tiada berharga itu. Ketentraman batin dalam rumah tangga itu kekayaan yang tiada ternilai harganya. Duit wakeh, rumah tangga pecahan, cewek apa? Terus betul. Tinggal di rumah besar magrong-magrong, tapi hati sempit. Tinggal di rumah yang lampunya terang benderang, tapi hati gelap. Untuk apa, Bu? Itu, Bu, yang saya maksudkan. Itu hanya salah satu cara. Tetapi yang saya tadi juga sebutkan, doa apapun bisa. Tetapi asal tembus di hati, disertai dengan bersih hati, doa itu mustajabah, dan bersih harta. Kewajiban dijalanin dulu. Surat Al-Fatihah kan sudah menuntun. Iya, karena budu, ini kewajiban, menyembah dulu. Baru berhak untuk minta pertolongan. Wah, iya karena lain. Kita ini gak pernah menyembah, tapi nyaunya itu minta. Ini gak benar loh. Kewajiban gak dijalanin. Terus sekondi, Gusti Allah ngabul nih. Itu ngini jadi kasihan ya. Bu ya, paham ya, Bu. Bukan salah satu, bukan kok sholat duha itu untuk kaya. Tetapi ya, itu salah satu cara. Tapi itu bisa di berbagai cara ya, Bu. Menjalankan kewajiban yang jelas. Oke. Ada lagi yang tanya? Kalau sholat duha dengan sholat apa? Bu, mic-nya monggo. Iya, Ibu. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tanyakan, sholat duha dengan sholat tahajud itu bagaimana hubungannya? Hubungannya? Iya, bagaimana itu apa? Dilakukan bagus, Bu. Iya, malam hari kan tahajud, ya. Lalu paginya dua itu ada ininya, ada hubungannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya itu pastilah ada tuntunan yang pernah diajarkan Rasulullah itu pasti ada hikmahnya, Ibu. Barang siapa kan Rasulullah, bahkan ya, Bu, kepada Rasulullah dulunya itu salat tahajud itu diwajibkan loh. Tetapi untuk kita umat disunahkan kan begitu. Maka apa? Barang siapa Allah sudah menjanjikan dalam 2/3 malamnya mau bangun di tengah malam, akan saya ampuni kalau dia mohon ampun. Dan akan saya kabulkan apa yang dia doakan. Ya jelas itu mustajabah betul. Dan kemudian sholat duha. Ya ada manfaat sholat duha kita baca. Yang penting apa? Sudahlah, itu kita jangan bisnis sama Tuhan deh. Udah jangan bisnis, jangan hitung-hitungan. Apapun yang dilakukan, uang ini gini loh Bu, kayak panjenengan dua anak ya. Lek anak iki neriman tapi manut terus. Bagaimana perasaan kita? Kepinginnya apa? Memberi terus. Justru kita orang tua jadi ngerti. Tapi lek anak iki ngoyelan, nuntut terus, ono kurang ajar sih tadi anak kan begitu. Sama juga kita sama Allah ya. Enggak pernah nuntut macam-macam, tapi terus taat ya Allah. Allah itu Maha Adil, Bu. Percaya? Insya Allah akan diberi segala-galanya untuk kita. Saya hakul yakin itu 100% itu. Subhanallah kok. Kalau kita mau melakukan ya bukan hanya sholat tahajud, bukan hanya sholat duha. Mungkin ketika kita ini sholat taubat sesering mungkin, wong dosa kita itu banyak. Dengan bersihnya hati kita karena sholat taubat, kita istighfar terus-menerus, maka apa? Allah membukakan pintunya untuk kita. Itu insya Allah ya Bu. Bukan kok sholat itu alat untuk kaya atau alat untuk itu. Ya sudahlah, pokoknya lakukan aja kewajiban. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan dalam bentuk apapun. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Ya monggo, gak usah sungkan-sungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah orang kaya yang masuk surga duluan. Iya. Itu kayanya itu hasilnya asli apa riba itu bagaimana? Kalau ora ono apa bu riba masuk surga itu lho tekan ndi. Tapi dia sedekahnya banyak bagaimana? Enggak bisa. Orang itu mencuci kain bersih gak bisa dengan najis. Itu tidak ada pahalanya sedekah dengan riba. Saya tidak pernah mengajarkan untuk riba ya Bu. Riba itu ibaratnya apa? Dosanya orang riba itu seperti seorang anak laki-laki menzinai ibunya di Ka'bah. Lo bayangin itu besarnya dosanya itu. Jangan pernah main-main dengan riba itu. Dan itu ibaratnya apa? Orang itu berdiri di atas dua perahu. Mana mungkin? Betul tidak? Kita ngomong itu yang bersih Bu, bukan yang riba. Kalau riba namanya hutang piutang, pokoknya riba segala bentuk mencari kekayaan dengan cara yang tidak halal, enggak usah diomongin di sini. Itu tidak akan membawa barokah. Harta riba enggak mungkin bawa barokah, buru-buru masuk surga. Neng donya kena ininya Allah. Tukno dewe. Nah pinter. Ya sudah, jawabannya kita lipat dulu, dibungkus, kemudian dikaret, diseret. Kita bakal lihat siapa yang jadi pemenang di akhir segmen ini. Jadi ini dia, sebelum kita kemana-mana, kita tunjukin lagi. Ayam pembunuh itu gimana ya Pak? Sebenarnya ini kalau di rumah saya gak pernah masak loh. Rasanya pun gak kalah enak dengan masakan di hotel berbintang 7. Makan dulu ya, karena saya sudah lapar. Tadi saya jalan naik turun gunung, naik turun gunung. Sekarang saya waktunya untuk makan. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nyai yang saya muliakan. Sama-sama Bu, saya juga memuliakan Ibu. Saya mau berbicara soal orang yang ingin kaya Bu, kaitannya dengan ibadah. Iya. Semua orang Islam ya, itu sholat dengan menyebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yeah. Itu Nyai kan merupakan sudah janji segala sesuatu mati hidup untuk Allah kan itu. Yeah. Terus orang itu dalam hatinya niatnya berdoa ingin kaya. Yeah. Ya. Ingin kaya Bu Nyai. Lah yang dimaksud ingin kaya itu Bu Nyai apa yang harus dilakukan? Ya itu Bu Nyai. Bagus sekali. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Ya, jadi ingin kaya di sini boleh. silahkan, tapi kekayaannya untuk jalan Allah. Makanya seringlah berdoa begini, Bu. Ya Allah, tambahkan rezekimu ya Allah kepada kami sebanyak mungkin dan barokallah, supaya saya bisa membantu banyak orang yang membutuhkan rezeki ini. Subhanallah, kalau kita menjadi keran bagi saudara-saudara kita yang lain, betapa bahagianya melalui tetesan keringat yang kita teteskan ini bisa memuliakan orang lain, mengentaskan orang lain dari kemiskinan, mengentaskan anak yatim piatu dari kesengsaraan. Itulah, Bu, harta yang barokah. Itu sesuai dengan ibadah kita, inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sudah seiring, sejalan, sinergis itu. Jadi apa? Kekayaannya dia mintakan, ya Allah, jadikanlah kami ini menjadi saluran rezeki untuk bisa menyalurkan kepada yang lain. Subhanallah, saya ini juga pernah mendapatkan satu doa itu yang diucapkan oleh Ibu Dewi Motik Pramono, ya. Pengusaha kaya, sukses, tapi beliau begitu rendah hati dan dermawan. Luar biasa. Semoga kita bisa seperti itu ya, Bu. Kaya raya dan kemudian menjadi keran bagi orang lain yang membutuhkan. Itu betapa bahagianya kita ya, Bu. Oke? Bisa dipahami nggih? Ya, ya. Semoga kita semua digolongkan jadi orang kaya, lahir kaya batin, sehat wal afiat lahir batin ya. Demikian semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan manusia, kau orang yang sangat bahagia. Hidup di dunia kaya raya, kemewahan yang serba ada. Tapi tak pernah kau pikirkan, dari mana uang kau dapatkan. Kau cari dengan jalan haram. Thank you.